Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Masih kita pada ayat yang ke-28 dari surah Al-Kahfi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Dan tabahkanlah dirimu wahai Muhammad untuk engkau terus bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka di setiap pagi dan petang. Mereka mengharapkan wajahnya. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan sampai kedua matamu berpaling dari mereka karena engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Janganlah engkau mentaati orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuqa, urusannya akan carut marut, urusannya akan disia-siakan. Ikhwani fillah rahimakumullah, Allah azza wa jalla dalam ayatnya yang mulia ini, ayat yang ke-28 dalam surah Al-Kahfi, memberikan kepada kita sekalian berbagai macam tuntunan untuk kebaikan kehidupan dunia dan akhirat kita. Di antaranya yang telah kita bahas dari penggalan yang ada dalam ayat ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus berteman, untuk terus bersama dalam suka dan duka, bersama dengan orang-orang yang saleh, bersama dengan teman-teman yang soleh, bersama dengan sahabat-sahabat yang baik, yang memiliki dua sifat, di mana dua sifat inilah yang menjadikan mereka layak dijadikan sebagai teman dan sahabat, yaitu mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Dan dalam firman Allah, wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu wahai Muhammad, di sana ada isyarat bahwasanya berteman dengan orang-orang yang baik itu membutuhkan kesabaran. Berteman dengan kawan-kawan yang mengingatkan kepada Allah ini memerlukan kesabaran, karena terkadang berteman dengan mereka tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Kita tidak bisa berbuat seenak kita apabila kita berteman dengan mereka, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dan juga terkadang barangkali ada gesekan-gesekan pribadi, ada ketersinggungan-ketersinggungan yang bersifat pribadi. Ini juga hendaknya jangan menjadikan kita berpaling dari mereka, kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang baik. Karena yang namanya pertemanan antar manusia itu pasti akan terjadi di sana mungkin kekeliruan, akan terjadi mungkin kesalahan, karena yang kita jadikan teman adalah manusia. Sesoleh-soleh apapun dia, sebaik-baik apapun dia, akan kita dapati nanti ada kesalahan, akan kita dapati nanti ada kekeliruan, ada ketergelinciran. Dan jangan sampai itu menjadikan kita berpaling dari mereka, kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang solihin, kawan-kawan yang ahlu sunnah wal jamaah. Lantas kita berpaling dari mereka hanya karena suatu perkara yang sifatnya duniawi, yang bisa ditoleransi dengan rasa maaf dan nasihat. Kemudian kita berpaling dari mereka menuju ahlu bid'ah, menuju kawan-kawan yang buruk, menuju kawan-kawan yang awam, yang tidak pernah mengingatkan kita tentang masalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk penekanan, jangan sampai kedua matamu wahai Muhammad berpaling dari kawan-kawan yang baik karena engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Dan ini semuanya adalah tanbih, pengingat untuk kita sekalian. Jangan sampai kita meninggalkan kawan-kawan kita yang solihin, kawan-kawan kita yang ahlus sunnah, kawan-kawan kita yang baik, kawan-kawan kita yang mengingatkan kita terhadap akhirat kita. Jangan sampai kita berpaling dari mereka dan tidak mau lagi berteman dengan mereka hanya karena menginginkan perhiasan dunia. Lihatlah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, tatkala mentafsirkan ayat turidu zinatal hayatid dunia, engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia, jangan engkau memalingkan kedua matamu dari orang-orang yang soleh karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Lihat penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah, fa inna hadza dharrun ghairu nafi, karena perhiasan kehidupan dunia ini bermadharat dan tidak bermanfaat. Manakala seseorang menjadikan dunia sebagai prioritasnya, manakala seorang menjadikan dunia sebagai puncak keinginan tertingginya, maka dunia itu akan membinasakannya dan akan sedikit sekali manfaat yang akan dia dapatkan. Dunia, kata beliau, qati'un 'anil masalihid diniyah, akan memutus seseorang dari maslahat-maslahat agama. Fa inna dzalika yujibu ta'alluqal qalbi bid dunya, karena tatkala seorang mencita-citakan perhiasan kehidupan dunia semata, maka itu akan membuat hatinya bergantung dengan dunia. Tidak lepas satu detik pun, melainkan pikirannya adalah memikirkan bagaimana dia mendapatkan cita-cita dan angan-angan dunianya. Dia akan terbuat, dia akan terarahkan untuk barakallahu fikum bergantung hatinya kepada dunia. Kalau sudah seperti itu, fatasirul afkar wal hawajis fiha, semua pikiran yang dia miliki akan terporsir untuk memikirkan dunia. Kalau hati sudah terporsir untuk memikirkan dunia, semua yang bisa dilakukan oleh hati dilakukan untuk memikirkan urusan-urusan duniawi. Wa tazulu minal qalbi ar-raghbatu fil akhirah, akan hilang dari hati rasa berminat terhadap akhirat. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti inilah realitanya. Apabila seseorang menginginkan kehidupan dunia dan dijadikan itu sebagai prioritasnya, sebagai puncak keinginan tertingginya, maka akan ada satu perkara yang kalah, yaitu minat terhadap akhirat. Itu sudah otomatis. Apabila dunia menjadi prioritas, maka akhirat akan menjadi sesuatu yang dia kurang minati. Namun manakala seorang menjadikan akhirat sebagai prioritasnya, maka dunia akan menjadi sesuatu yang kurang dia minati. Seperti itulah sunnatullah. Sehingga betul kata beliau rahimahullah, apabila pikiran seorang itu sudah selalu melayang dalam urusan dunia, maka dari hatinya akan hilang rasa minat terhadap akhirat. Kenapa? Fa inna zinatad dunya turawwiqu lin-nadhir, karena perhiasan dunia ini akan membuat orang yang melihatnya terpana. Wa tasharul aql, perhiasan dunia ini akan mensihir akal. Lantas akibatnya fa yaghfalul qalbu an dzikrillah, hati akan lalai dari berzikir kepada Allah. Wa yuqbilu 'ala al-ladzati wasyahawat, dan hati akan mengarahkan semua kemampuannya untuk mendapatkan kelezatan-kelezatan duniawi dan syahwat-syahwat duniawi. Fa yadhi'u waqtu, sehingga hatinya pun tersia-siakan atau waktunya pun tersia-siakan. Wa yanfaridu amru, dan urusannya akan tidak sempurna. Fayahsarul khasaratal abadiyah, sehingga dia pun akan mendapatkan kerugian yang abadi. Wan nadamata sarmadiyah, dan dia akan mendapatkan penyesalan yang juga abadi. Ikhwani wa akhwati fillah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti inilah penjelasan dari beliau rahimahullah, menggambarkan kepada kita bagaimana apabila seseorang itu menjadikan kehidupan dunia sebagai prioritas, sehingga dia menjadikan teman-teman solehnya dia tinggalkan, dia berpaling dari teman-teman baiknya, dia berpaling dari barakallahu fikum teman-teman ahlu sunnahnya. Seperti inilah urutan yang akan dia alami. Tatkala kehidupan dunia yang dia jadikan prioritas itu tidak bermanfaat, ya, apabila dia menjadikannya sebagai prioritas, hatinya akan bergantung. Hatinya akan bergantung dengan dunia. Pikirannya semuanya terporsir untuk dunia. Kalau sudah hatinya terporsir untuk dunia, minatnya terhadap akhirat yang ada dalam hatinya akan berkurang. Kalau sudah berkurang seperti itu, kalau hatinya sudah berkurang terhadap minatnya, sudah kurang minatnya terhadap akhirat, maka hatinya akan lalai dari berzikir kepada Allah. Kalau sudah lalai, maka dia akan terus mengusahakan apa yang dia punya untuk mendapatkan kelezatan dunia, syahwat-syahwat dunia. Nah, kalau sudah seperti itu, waktunya akan tersia-siakan. Kemudian dia tidak akan mengamalkan amalan-amalan yang seharusnya dia amalkan, yang akan memberikan keuntungan kepada dia dunia dan akhirat. Kalau sudah seperti itu, fayahsarul khasaratal abadiyah, dia akan mendapatkan kerugian yang abadi. Na'udzubillahi minzalik. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah kehidupan dunia. Seindah-indah apapun dunia yang kita punya, seindah-indah apapun dunia yang kita impi-impikan, yang kita cita-citakan, semuanya akan terlihat tidak ada apa-apanya manakala kita mendapatkan ridha Allah Azza wa Jal berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Memang dunia itu indah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan hal itu di dalam ayatnya yang mulia. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqanqarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hadz. Dibuat kepada manusia itu indah. Manusia dibuat indah kepadanya rasa cintanya kepada syahwat, rasa cintanya, rasa sukanya terhadap syahwat. Dari kalangan para wanita dibuat indah para wanita, wal banin anak-anak laki-laki dibuat indah laki-laki, wal qanatir ilmu qanqara dan harta-harta yang melimpah berupa emas, perak, ya, kemudian kendaraan kuda-kuda yang patuh, kemudian al-an'am binatang-binatang ternak, wal harf dan barakallahu fikum perkebunan-perkebunan itu semuanya indah dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di mata manusia. Namun Allah mengingatkan, seindah-indah apapun perkara dunia yang disebutkan di atas, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya ada tempat kembali yang lebih baik. Allah mengatakan, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalik. Katakanlah wahai Muhammad, maukah kalian aku beritahu tentang perkara yang lebih baik dibandingkan semua yang disebutkan di atas, yang lebih baik dibandingkan para wanita, anak-anak laki-laki, emas, perak, kuda, binatang ternak, perkebunan. Maukah kalian aku beritahu yang lebih baik dari itu? Allah mengatakan, lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan di sisi Rabb mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Wa azwajun mutahharah, mereka akan mendapatkan istri-istri yang disucikan. Wa ridwanun minallah, dan mereka akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang lebih baik daripada perhiasan-perhiasan dunia yang disebutkan di atas adalah takwa. Adalah takwa. Dengan seorang itu bertakwa kepada Allah, dengan seorang mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dia akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Surga yang amat indah, istri-istri yang tidak bisa dibayangkan bagaimana cantiknya, dan lebih dari itu semuanya yang dia dapatkan adalah karena dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang lebih besar daripada seorang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ridho penciptanya, ridho pengaturnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga seindah apapun dunia di mata kita, jangan sampai kita meninggalkan ketakwaan. Di antara ketakwaan adalah berteman dengan orang-orang soleh. Seindah apapun dunia itu di pandangan kita, seindah apapun barakallahu fikum kehidupan dunia yang kita cita-citakan, yang kita impi-impikan, jangan sampai karena kita terlalu mengejar dunia kemudian kita tidak mau lagi bersama dengan teman-teman yang soleh, tidak lagi mau bersama dengan teman-teman yang taklim, yang sama-sama mengaji, teman-teman yang ahlu sunnah wal jamaah, kita tinggalkan mereka, kemudian kita sibuk dengan urusan dunia, tidak lagi bertemu dengan mereka, tidak berjumpa dengan mereka, tidak berkumpul dengan mereka di majelis ilmu, dilupakan. Dunia dia cari, lailan wa nahar, siang, malam, dia cari, dia tinggalkan teman-teman yang soleh. Ini ikhwani fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, jangan sampai hal itu kita lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam ayat, dalam kalimat berikutnya, masih dalam ayat yang ke-28, wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa. Dan engkau wahai Muhammad, janganlah mentaati orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu wasiat buat kita sekalian untuk berteman dengan teman-teman yang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kita sebagai umatnya diingatkan untuk jangan berteman dengan teman-teman yang buruk, jangan kita mentaati mereka, jangan kita nurut dengan perintah mereka, di mana teman-teman yang buruk Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifatnya dua. Man aghfalna qalbahu an dzikrina, satu. Orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Teman yang buruk adalah orang yang punya sifat ghaflah, lalai. Apa itu ghaflah? Nanti akan kita sebutkan insyaallah beberapa nukilan dari para ulama terkait dengan masalah ghaflah. Yang kedua, kawan yang buruk selain dia punya ghaflah, dia adalah orang yang wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Di mana apabila seseorang punya dua sifat ini, ghaflah, dia lalai dan suka mengikuti hawa nafsunya, maka urusannya sebagaimana yang Allah firmankan, kana amruhu furuqa. Urusan-urusannya, maslahat dunia dan maslahat agamanya akan menjadi furuq. Apa itu furuq? Dhoi'ah, akan sia-sia, mu'aqqalah, bahkan tidak ada. Dia tidak akan mendapatkan maslahat agama dan dia tidak akan mendapatkan maslahat dunia. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjadikan orang-orang yang seperti ini sebagai teman. Satu adalah ghaflah. Apa itu ghaflah? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tatkala menjelaskan tentang perbedaan antara ghaflah dan nisyan. Ghaflah itu lalai, nisyan itu lupa. Apa perbedaan antara lalai dengan lupa? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, al-ghaflatu tarkun bi-ikhtiyar. Yang namanya lalai itu meninggalkan suatu kewajiban dengan sengaja. Ini lalai. Wa nisyan tarkun bi ghairi ikhtiyar. Adapun lupa yaitu meninggalkan suatu kewajiban tidak dengan sengaja. Itu perbedaan antara lalai dengan lupa. Jadi kalau orang lupa, dia tidak tercela karena lupanya. Semua orang bisa lupa. Namun kalau seorang lalai, maka inilah yang tercela. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya, wala takun minal ghafilin. Janganlah engkau menjadi termasuk orang-orang yang lalai. Kenapa? Yang diingatkan adalah jangan engkau termasuk menjadi orang-orang yang lalai, bukan termasuk orang-orang yang lupa. Karena lupa perkaranya tidak tercela. Orang yang lupa, dia tidak mendapatkan pembebanan syariat. Contohnya, orang lupa minum di bulan Ramadan siang hari, dia wajib puasa kemudian dia minum karena lupa, maka minumnya dia tidak membuat dia berdosa karena dia lupa, puasanya pun tidak batal. Tapi kalau lalai, nah ini lalai adalah seorang meninggalkan kewajiban. Apa yang seharusnya dia lakukan, dia tinggalkan. Apa yang seharusnya dia praktekkan, dia tidak pedulikan. Ini lalai. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan yang namanya lalai, yang namanya ghaflah lalai, semakin mengeras pada hati seseorang, atau semakin banyak lalai yang ada pada hati seseorang, maka akan menjadikan hati seseorang itu semakin keras. Apabila hati seorang itu semakin keras, maka dia akan semakin susah untuk menerima nasihat, akan semakin susah untuk menerima kebenaran. Makanya ghaflah tidak boleh kita remehkan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, al-qalbu kullama ishtaddat bihil ghaflah ishtaddat bihil qaswah. Hati itu setiap kali parah kelalaiannya, maka akan semakin parah pula kerasnya hati tersebut. Kalau hati seorang sudah keras, maka seorang akan susah untuk menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menerima nasihat-nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ikhwani fillah rahimakumullah. Bahkan kata al-Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullah, yang namanya ghaflah lalai ini dapat menghalangi seseorang dari keberuntungan, sebagaimana maksiat akan menyebabkan seorang mendapatkan kerugian. Kata Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Tadhkirah, al-ghaflatu tuharrimu ribha. Sikap lalai pada seseorang itu akan menghalanginya dari keberuntungan. Seharusnya dia beruntung dengan mengamalkan amalan-amalan soleh, dengan mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Cuman karena dia lalai, maka dia tidak akan mendapatkan keberuntungan tersebut. Dan yang menjadi kawannya ghaflah adalah maksiat. Wal maksiatu tujibul khusron. Maksiat itu akan menyebabkan seorang mendapatkan kerugian. Yang seharusnya tatkala dia tidak bermaksiat, dia akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Azza wa Jalla dengan mendapatkan surganya, dengan mendapatkan ridhonya. Namun tatkala seorang bermaksiat, dia akan mendapatkan kerugian. Jadi lalai menghalangi dari keberuntungan. Maksiat akan menyebabkan kerugian. Kata Ibnu Jauzi, wal ghaflatu tughliqu abwabal jannah. Lalai itu dapat menutup pintu-pintu surga. Wal maksiat taftahu abwabunna. Dan maksiat akan membuka pintu-pintu neraka. Waliyadzubillah. Inilah ghaflah. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya inti kerusakan yang ada pada diri seseorang di antaranya adalah ghaflah. Inti kejelekan pada seseorang itu ada dua, yaitu ghaflah, lalai dan syahwat, yaitu mengikuti hawa nafsu. Itulah yang dikandung dalam ayat ini. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawanya di jilid yang ke-14 halaman 324, jima'u syarri al-ghaflatu wasyahwah. Inti dari semua kejelekan itu adalah ghaflah, lalai dan syahwat. Fal ghaflatu 'anillahi wad daril akhirah tasuddu babal khair alladhi huwa dzikr wal yaqdhah. Lalai dari Allah, lalai dari mengingat Allah, lalai dari negeri akhirat, tidak mau mengamalkan amalan-amalan yang akan mendatangkan keberuntungan baginya, ini akan menutup pintu-pintu kebaikan, di mana pintu-pintu kebaikan itu adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, wal yaqdhah, yaitu rasa sadar akan dirinya itu pasti meninggalkan dunia dan akan berlari ke akhirat. Kalau seorang sudah ghaflah dari Allah, maka dia akan jauh dari berzikir. Padahal zikir adalah inti daripada kebaikan. Kalau seorang sudah lalai dari negeri akhirat, yang dia ingat hanya dunia, dunia, dunia dan dunia, tidak pernah ingat kepada darul akhirat, maka dia akan tertutup dari pintu al-yaqdhah, yaitu kesadaran akan dirinya itu pasti mati, dirinya pasti akan meninggalkan dunia, dan kalau orang sudah seperti itu, maka akan tertutup darinya pintu kebaikan. Adapun syahwat, wa syahwatu tamtahu baba syarri wasahwi wal khauf. Adapun syahwat, kata Syekhul Islam, akan membuka pintu-pintu kejelekan dan akan membuka pintu-pintu kekhawatiran dari seseorang. Inilah ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi harus betul-betul kita waspadai. Ternyata yang diucapkan Syekhul Islam Taimiyah adalah intisari dari ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berteman dengan kawan-kawan yang buruk, di mana dalam ayat ini kawan yang buruk adalah orang-orang yang punya dua sifat, yaitu ghaflah dan mengikuti hawa nafsu, lalai dan suka menuhankan syahwatnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan lalai itu kita harus bertaubat darinya. Manakala kita mengalami ghaflah, manakala kita mengalami lalai, maka kita harus berusaha mentas darinya dan melakukan berbagai macam sebab yang akan menghindarkan diri-diri kita dari sikap ghaflah itu. Orang yang bertaubat dari ghaflah adalah orang yang tingkat taubatnya paling tinggi. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah bahwasanya ataibuna ala salati taubaqat. Orang-orang yang bertaubat itu ada tiga tingkatan. Orang-orang yang bertaubat ada tiga tingkatan. Fa'adnahum at-ta'ibuna 'anil kufur. Orang yang tingkat taubatnya paling rendah adalah orang-orang yang bertaubat dari kekufuran. Dia baik, dia mendapatkan kebaikan yang luar biasa, taubat dari kekufuran itu. Akan tetapi, tetap orang yang bertaubat dari kekufuran, kata Ibnu Jauzi, adalah orang yang tingkat taubatnya paling rendah. Meskipun itu diinginkan oleh kita sekalian, kita pengen semua orang tobat dari kekufuran. Tatkala mereka melakukannya, mereka ada di tingkat terendah dari tingkatan orang-orang yang bertaubat. Wa ausatuhum, dan tingkat berikutnya dari tingkatan orang-orang yang bertaubat adalah at-taibuna minal maksiat. Orang-orang yang bertaubat dari maksiat. Ini tingkatan kedua. Orang-orang yang bertaubat dari maksiat, dia terhindarkan dari kekufuran, namun dia bergelimang dengan kemaksiatan. Tatkala dia barakallahu fikum terhindar dari kemaksiatan dan bertaubat darinya, maka dia berada di tingkatan kedua daripada tingkatan orang-orang yang bertaubat. Apa yang paling tinggi? Tingkatan taubat yang mana yang paling tinggi? Kata Ibnul Jauzi, wa a'lahum at-taibuna minal ghaflah. Dan yang paling tingginya dari tingkatan orang-orang yang bertaubat adalah orang-orang yang bertaubat dari sikap ghaflah. Orang-orang yang bertaubat dari sikap lalai. Tatkala dia merasa dirinya lalai, tatkala dia ingat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tidak bermaksiat, dia tidak berbuat kekufuran, hanya saja dia merasa dirinya jauh dari Allah, Hanya saja dia merasa dirinya lalai dari Allah. Manakala dia bertaubat dari ghaflahnya, maka dia berada di tingkatan tertinggi dari tiga tingkatan orang-orang yang bertaubat. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini sekaligus menjelaskan tentang perkara pertama yang kita hendaknya lakukan untuk menghindarkan diri dari ghaflah, yaitu kita berazam, bertekad untuk bertaubat dari setiap sikap lalai kita dari Allah Subhanahu wa taala, dari setiap sikap lalai kita dari amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk keberuntungan kita dunia dan akhirat. Yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah, di antara upaya kita untuk menghindarkan diri dari sikap lalai adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita membasahi lisan-lisan kita dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kita basahi lisan-lisan kita dengan permohonan ampun, istighfar terhadap dosa-dosa yang ada pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, "Bi dzikr yasra'ul 'abdu syaitan kama yasra'u syaitanu ahlal ghaflah." Dengan zikir seorang itu akan menyerang setan. Jadi senjatanya seseorang untuk menyerang syaitan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana syaitan adalah yang paling berperan menyebabkan seorang itu lalai. Dengan berzikir seorang akan dapat menyerang syaitan. Dan juga kata Al-Imam Qayyim dalam kitabnya yang lain, setelah menjelaskan bahwasanya hati setiap kali parah ghaflahnya maka akan semakin keras hatinya, kata beliau, fa idza dzakarallahu zabat tilkal qaswah. Apabila seorang berzikir kepada Allah, maka kerasnya hati itu akan luluh atau meleleh. Apabila seorang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka kerasnya hati dia akan meleleh, kama yadhubur rasas finnar, sebagaimana tembaga akan meleleh tatkala terkena. Semakin seorang banyak berzikir, maka akan semakin meleleh itu keras hati yang dia miliki karena parahnya ghaflah lalai yang dia lakukan. Kata Ibnu Qayyim, "Fama udzibat qaswatul qalbi bimitsli dzikrillah." Kerasnya hati itu tidak bisa dilelehkan sebagaimana dilelehkannya dia dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab yang paling ampuh untuk menjadikan seorang itu hatinya yang tadinya keras menjadi lunak, yang menyebabkan seorang tatkala hatinya itu ampuh kemudian dia menjadi tawadhu, adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majelis-majelis zikir, menghadiri majelis-majelis ilmu, kemudian berzikir dengan lisan-lisan kita. Selain kita mendengar zikir, mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena majelis-majelis ilmu disebut dengan majelis zikir, disebutkan dalam beberapa hadis. Nah, barakallahu fikum, begitu pula kita membasahi lisan-lisan kita dengan zikir. Semoga dengan itu kerasnya hati yang ada pada kita karena parahnya lalai itu dapat terlelehkan sehingga hati yang tadinya keras menjadi lunak. Itu yang kedua dari upaya kita untuk menghindarkan diri dari ghaflah. Yang pertama adalah berazam, bertekad untuk bertaubat dari ghaflah. Yang kedua adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah bermajlis dengan orang-orang soleh. Bermajlis dengan orang-orang soleh, bergaul dengan teman-teman yang baik, bergaul dengan teman-teman ahlu sunnah wal jamaah, bergaul dengan teman-teman yang mengingatkan kita tentang akhirat, bukan hanya mengingatkan kita dalam urusan dunia. Kata Imam Muqayyim dalam kitabnya Iwasatul Lahafan, "Mujalasatu solihin tahuluka min sitah ila sitah." Bermajlis dengan orang-orang soleh akan membawamu pergi dari 6 perkara kepada 6 perkara lain. bermajlis dengan orang-orang soleh akan membuat dirimu pergi dari 6 perkara menuju 6 perkara lain. Yang pertama, tatkala engkau bermajlis dengan orang-orang soleh, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, engkau akan pergi minasyaki ilal yakin. Engkau akan pergi dari keraguan-raguan kepada keyakinan. Betapa banyak orang yang tadinya ragu terhadap kebenaran karena mungkin dia hanya mencari-cari sendiri. Dia ragu dengan apa yang dia dapati daripada al-haq. Kemudian tatkala dia bertemu dengan orang yang tepat, dia bertemu dengan orang yang soleh, dia bertemu dengan seorang alim yang mengarahkan dia dan menyemangati dia dalam hal kebenaran yang dia ragukan itu, dia berpaling dari keraguannya menuju keyakinan. Yang kedua, tatkala engkau bermajlis dengan orang-orang soleh, maka engkau akan terpalingkan minar riya'i ilal ikhlas. Engkau akan terpalingkan dari riya menuju keikhlasan. Dan ini sesuatu yang kita dapati. Seorang tatkala menjadikan dunia sebagai prioritasnya, bahkan dalam urusan-urusan akhirat, dia inginkan darinya urusan dunia, riya dia dengan itu. Tatkala dia bertemu dengan teman-teman yang mengingatkan dia terhadap pentingnya ikhlas, dia akan teralihkan dari riya-nya menuju ke ikhlas. Yang ketiga, dan ini adalah syahid ya, yang ada pada pembahasan kita, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bermajlis dengan orang-orang soleh itu akan memalingkan dirimu minal ghaflah ila dzikr, dari lalai menuju ingat. Tatkala seorang lalai dia dari Allah, lalai dari akhirat, bermajlis dengan orang-orang soleh, dia akan kembali ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kembali ingat terhadap tugas-tugas yang seharusnya dia lakukan dalam hal-hal ibadah. Nah, wa min ar-raghbati fid dunya ila raghbati fil akhirah, bermajlis dengan orang soleh akan memalingkan seseorang dari cinta dunia kepada cinta akhirat. Yang kelima, minal kibri ila tawadhu, dari sombong kepada rendah hati. Yang terakhir, min su'in niyah ila nasihat, dari jeleknya niat kepada bagusnya niat. Ini 6 perkara yang akan didapatkan tatkala seorang bermajlis dengan orang-orang soleh, kata Ibnu Qayyim. Di antaranya adalah seorang akan terpalingkan dari ghaflah, akan terpalingkan dari sikap lalai menuju sikap ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan melakukan beberapa hal di atas, biiznillahi ta'ala kita akan terbantu untuk tidak menjadi orang-orang yang lalai. Karena kalau seorang sudah terbiasa lalai, maka perkaranya akan lebih parah daripada apa yang dia bayangkan. Kalau kita meneliti ayat ini, ikhwani fillah rahimakumullah, kita mencermati ayat ini yang ada bersama kita. Kenapa Allah mengatakan wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina? Janganlah engkau mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingatkan. Jadi Allah yang melalaikan hatinya dari mengingatnya. Kenapa Allah buat orang itu lalai? Ya. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, orang itu dibuat hatinya lalai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang itu dibuat lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia ghafila anillah. Karena dia terbiasa lalai dari Allah. Perkara-perkara kebaikan dia gampang-gampangkan. Perkara sholat dia gampang-gampangkan. Perkara birrul walidain dia gampang-gampangkan. Perkara-perkara kebaikan dia gampang-gampang. Nanti lalai. Wa fil anillah. Dia terbiasa lalai dari Allah. Fa'aqabahu, maka Allah hukum dia bi an aghfalahu an dzikri, dengan Allah tambah lalaikan dia dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tatkala seorang lalai dari Allah, maka Allah hukum dia dengan Allah buat lalainya itu bertambah kalau dia tidak berusaha memperbaiki sikap ghaflahnya itu. Kalau dia tidak berusaha untuk mengentaskan dirinya dari sikap lalainya itu. Nah, Ikhwani fillah rahimakumullah, ini sikap barakallahu fikum, sifat pertama yang Allah sebutkan tentang orang-orang yang tidak boleh kita taati, tidak boleh kita jadikan sebagai teman, yaitu orang-orang yang lalai. Yang kedua adalah wattaba'a hawa, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, maksudnya mengikuti hawa nafsu adalah soro taba'an li hawa, dia menjadi pengikut untuk hawa nafsunya, di mana haitsu mashtahat nafsuhu fa'ala, di mana semua yang diinginkan jiwanya dia lakukan. Tak peduli itu halal maupun haram, selama hatinya ingin dia lakukan. Bagaimanapun caranya, ini ittiba'ul hawa. Ini yang dimaksud mengikuti hawa nafsu. Semua yang diinginkan oleh dirinya dia lakukan itu, wasa'a fi idrakihi, dia berusaha untuk mendapatkannya, walau kana fihi halaku wa khusranu, meskipun pada yang dia inginkan itu menyebabkan dia binasa dan menyebabkan dia merugi, tapi tak peduli. Selama itu keinginan dirinya, selama dia suka, selama itu menguntungkan di kacamatanya, dia berusaha untuk dapatkan itu bagaimanapun caranya. Orang yang seperti ini adalah orang yang mengikuti hawa nafsu, bahkan kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fahuwa qad ittakhadha ilahahu hawa, dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Kalau seorang sudah sampai pada tingkatan ini, semua yang dia pengen harus dapat, harus bisa tercapai, entah halal ataupun haram, pokoknya karena saya suka, karena saya mau, tak peduli dia dengan batasan-batasan syariat, pokoknya saya harus bisa, saya harus dapat, saya harus lakukan. Padahal itu membuat dia merugi, padahal itu membuat dia binasa. Orang yang seperti ini adalah orang yang menuhankan hawa nafsunya. Kalau seorang sudah menuhankan hawa nafsunya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka akan rusak urusan semua dia, akan rusak semua yang dia barakallahu fikum miliki dari urusan dunia dan urusan akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala akan sesatkan dia. Dalam ayat Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu 'ala ilmin, tidakkah engkau lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia di atas ilmu. Orang bisa berilmu, dia bisa sesat setelah dia berilmu, biasanya karena dia menuhankan hawa nafsunya, dia mengikuti hawa nafsunya. Sehingga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari hawa muttaba', dari hawa nafsu yang diikuti. Syahwat, hawa nafsu adalah sesuatu yang akan merusak seseorang pada sesuatu apapun yang dia masuki itu. Kata Al-Imam Nuqayyim rahimahullah, al-hawa ma khalata syai'an illa afsadah. Hawa nafsu itu tidaklah mencampuri sesuatu apapun, melainkan hawa nafsu akan merusak sesuatu itu. Kalau seorang sudah berilmu, fa'in waqa'a fil ilmi akhrajahu ilal bid'ah wadzalalah. Kalau seorang berilmu dan hawa nafsunya mencampuri ilmunya, maka hawa nafsu itu akan mengeluarkan dia dari ilmu kepada bid'ah dan kesesatan. Sebabnya ikut hawa nafsu, kebenaran berani dia tinggalkan, sunnah berani dia tanggalkan, dia berpaling menuju kebid'ahan dan kesesatan. Kenapa? Karena hawa nafsu sudah nempel. Wasara sahibuhu min jumlati ahlil ahwa, kalau ilmu seseorang sudah dicampuri hawa nafsu, maka dia akan menjadi bahagian daripada ahlul ahwa, orang-orang yang mengekor kepada hawa nafsunya. Wa in waqa'a fi suhud, kalau hawa nafsu terletak pada ibadah, pada perkara-perkara kezuhudan, maka akhraja sahibahu ila riya, hawa nafsu itu akan membawa seseorang kepada riya, wa mukhalafata sunnah, dan akan membawa seseorang kepada menyelisihi sunnah. Kata beliau, wa in waqa'a fil hukum, dan kalau hawa nafsu menempel pada hukum, Dia contohnya sebagai seorang qadhi, dia sebagai seorang pemimpin, karena kepemimpinan yang dia punya dicampuri dengan hawa nafsu, dicampuri dengan kepentingan pribadi. Tatkala dia menjadi hakim, menjadi penegak hukum di tengah-tengah masyarakat, dicampuri apa yang dia lakukan itu dengan hawa nafsu, kata Ibnu Qayyim, hawa nafsunya akan membawa dia kepada kezaliman. Akan membawa dia kepada kezaliman. Beliau menekankan, fama qorona syai'an illa afsada. Tidaklah hawa nafsu itu bersama dengan sesuatu, melainkan sesuatu itu pasti akan rusak. Sesuatu itu pasti akan rusak. Makanya, ikhwan fillah rahimakumullah, harus betul-betul kita waspada ini daripada hawa nafsu, daripada syahwat. Jangan sampai kita menjadikan hawa nafsu kita berada pada ilmu kita, berada pada ibadah kita, berada pada hukum kita. Karena tidaklah hawa nafsu menempel pada sesuatu, melainkan sesuatu itu akan rusak. Waspada kita, ikhwani fillah rahimakumullah, apalagi orang yang lalai dan orang yang ikut hawa nafsunya, dia termasuk orang-orang yang jelek, orang-orang yang memiliki sifat untuk kita jauhi dirinya, untuk tidak kita jadikan sebagai teman. Karena orang yang lalai dan orang yang mengikuti hawa nafsu, Allah sebutkan wa kana amruhu furudha, urusannya itu akan binasa, urusannya itu akan furud, akan sia-sia. Bagaimana penjelasan Allah tentang bagaimana tafsir daripada ayat Allah wa kana amruhu furudha ini, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk pemateri pribadi dan untuk antum sekalian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.